Nomor loro, wawasi'ahu baituhu. Omae luas, omae ombo. Sebagus-bagusnya rumah itu adalah rumah yang luas. Seapi-api omahku masing ombo. Sejelek-jeleknya rumah itu adalah rumah yang sempit. Seelek-elek omahku masing ciut. Napi-api omah, masing ombo. Makanya Mas Devi, saya sama lek gaya omah dewe. Sisan, cok nanggung-nanggung. Gaya omah sing ombo. Tanah ciut gak masalah. Sing penting omahnya ombo. Lho kok pekarangan itu ombo. Ya enggak, tanah ciut gak masalah. Sing penting omahe ombo. Nah, omah ombo itu simbol keluarga sing rukun. Keluarga itu apa rukun? Omah ciut ya kerasa ombo. Omah cilik kerasa gede. Tapi keluarga ada gak rukun. Omah gede kerasa cilik, omah jembar kerasa sesek. Gak percaya? Mantu karo marotua itu lho, nang rukun. Balene marotua ciut 1 meter persegi. Ya jadi longgar. Jadi longgar. Ngomongnya ya enak, marotua ngomong, nak mantuku nak samanya sing sabar, duwe marotua kaya bapak. Bapak dadi marotua sakjane ya kepingin nyeneng no mantu. Ya kepingin iso nukok-nukok no mobil. Cuma ya durung ana duwite. Ya sementara iki lho nak telaten ngono. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Fattah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila sabilin najah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ruknis salah wa ala alihi wa ashabihi dhawil falah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, ulama'ana al-'amilin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, lan para sesepuh ingkang tuhu ginabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang kita ta'zimi sesarengan. Bapak kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kula hormati, sahibatul hajah panjenenganipun Ibu Titik Sumariyati beserta keluarga besarnya yang berbahagia, mantan kekalih Mas Debi sekalian Mbak Feni, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya tamu undangan, dulur-dulur kula ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Kranten masih dalam suasana Idul Fitri, masih dalam suasana Lebaran, langkung rumiyin kula Anwar Zahid. Mungkin sebagian ibu-ibu rati pangling kok tambah ganteng. Kula nembenduki lewat wis dilono kok tambah ganteng, kok tambah ganteng. Berarti sampean nganggep aku biyen elek ngono ya. Matur suwun. Ngaturaken sedaya kelepatan kekhilafan zahir batin. Mboten langkung mugi-mugi sedaya rangkaian ibadah ingkang kita laksanakaken sesarengan wonten ing wulan Ramadan dipun tampi dening Gusti Allah. Lepas Ramadan wulanipun namine Syawal, artinya peningkatan. Harus ada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan. Jangan sampai hanya peningkatan berat badan. Saya sering sampaikan Ramadan niku kawah condro dimugane Allah, madrasahe Gusti Allah. Kula jenengan sekolah satu bulan Ramadan lepas teko sekolah niku kudu munggah kelase. Aja nganti pancet kawak apa maneh melorot. Sakderenge Ramadan ibarat uler, Ramadan niki ngentung, lepas Ramadan kudu dadi kupu. Joko yang ngono-ngono ku malah do dadi luwak. Sadurunge Ramadan niku gabah. Mlebu Ramadan niku padha karo gabah sing dilebokno gilingan, dilebokno slep, diproses rodok suwe prosese. Mula ya poso niku ya diproses, digiling. Ya ngelak, ya luwe, ya panas, ya lempok. Ngono bengi sik dikongkon tarawih jlungkar-jlungkir nang bukane kewareken digawe sujud mukok-mukok. Isek dikongkon tadarus Al-Qur'an, namine digiling, diselep, diproses. Lemetu teko selep kudu dadi beras. Saman aja termasuk jenise gabah sing dilebokno selep ora gelem kutah. Kadang ana sing wis mlebu selep mencelat metu. Nasibe gabah sing dilebokno selep kok kutah niku disaponi buak ten gene tempat sampah akhirnya diobong. Liyane diselep kok kutah. Liyane poso kok jenengan ora poso. Liyane salat tarawih kok gak melu tarawih. Liyane tadarus Quran kok gak melu tadarusan. Liyane sedekah kok ora melu sedekah. Niku berarti gabah kutah. Disaponi buang ning tempat sampah terus diobong. Wong sing wis diproses diselepe metu rong karuan iso dadi beras sing apik, kadang-kadang remuk dadi menir. Kaya ngono-ngono kuwi. Ana sing mari diproses, diselep, diblower. Ora iso dadi beras, isek dadi las. Kulite ora iso ilang. Las iku nek gelem nggih diselep meleh, diproses meleh ben dadi beras. Diproses meleh, diselep meleh kok pancet dadi las, nggih ditintingi, ditapeni pakakno pitik. Samane diproses beberapa tahun Ramadan kok pancet kelakuane gak ana peningkatan ibadahe, peningkatan iman takwane ya gak ana, ya ditapeni, ditintingi, dipakakno grandong ning neraka. Salajengipun kita dongake manten kekalih Mas Debi sekalian Mbak Feni kados donga ingkang dipun ajaraken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Dungane mek loro. Nomor siji muga-muga barokah, nomor loro muga-muga kumpule ing dalem kebagusan. Jadi kita dongakno manten kekalih niki muga-muga barokah. Amin Allahumma. Barokah niku ziyadatul khair ba'dal khair. Selalu dan selalu bertambah nilai kebaikannya. Ibadahnya bertambah, imannya bertambah, takwanya bertambah. Pancen urip sing enak, sing nikmat, sing bahagia niku nggih sing barokah. Sugih lek gak barokah, nggih lara kabeh. Duite akeh lek gak barokah, nggih nyonyor. Gaji sak wulan 15 juta, tapi lek gak barokah keluargane gak tentrem. Gajine 15 juta, tapi anak sing lanang kena narkoba, hobine mendem. Sing wedok hamil di luar nikah, bojone cerwewet, centil, ceninilan, celelean, celalaan, celandaan, celutak, cerongoan, mangane akeh, turune betah, ngoroan, ngentutan, ngileran. Keluarga gak tentrem. Apa artinya gaji 15 juta lek keluargane gak tentrem? Saman pilih pundi, gaji sakulan 15 juta tapi keluarga gak tentrem. Karo gaji sakulan 30 juta tapi keluargane tentrem. Barokah niku ngoten. Ane keluarga sing barokah, omahe barokah, rumah tanggane barokah. Ngapunten. Mas Debi, Mbak Feni. Omah sing apik niku gak ditentokno karena bahan bangunannya yang serba kristal, interiornya serba lux, eksklusif, perabot rumah tangganya VVIP, keramike teko Itali, model Eropa gaya Spanyol, mboten. tapi api omah itu ditentokno uang sing manggon duk jerone omah. Apa artine omah yang apik megah mewah indah, tapi dalam isine keluarga yang congkrah berantakan, gegeran cekcok terus, tidak ada kedamaian. Suami istri selalu cekcok, janji ketemu simpangan nu podo metote, siji nyaprut siji merengut, sik wadan wadanan. Macam wedok liwat mung karo madani, oh ketek. Jare sing lanang yo kon niku bedes. Anake krungu, nek bapak ketek, ibu bedes berarti aku lak munyuk. Iku jenenge kebun binatang. Podo, podo. Apike desa iku gak ditentokno. Dalane wis aspal hotmik kabeh, cor-coran kabeh, gedunge megah, mewah, indah. Infrastrukturnya bagus, fasilitasi lengkap, mboten. Tapi apike desa ku ditentokno wong sing manggon nduk jerone desa kono. Ambek desa bangunane apik-apik, fasilitasi lengkap, tapi nek isine bajingan karo korak kabeh. Iku desa gak apik. Walaupun bangunane sederhana tapi isine masyarakat yang sholihin sholihat, guyub rukun damai, niku namine desa sing apik. Mbah ra dirungokno aku ngomong kok. Apike klambi iku gak mergo bahane sing sutra terbaik, harganya termahal, modis, boys, gentle, trendy, keren, funky, mboten. Tapi apike klambi ditentokno wong sing manggon nduk jerone klambi mau. Apa artine klambi apik nek sing manggon nduk jero wonge elek. Elek rupane, elek kelakuane. Coba mas-mas iki misale sampean cara dikongkon milih nikah, milih ndi ana arek wedok rupane wayu tapi klambine welek, ambek arek wedok rupane welek nang klambine apik, sampean pilih sing ndi? Ayu klambine apik. Ya ana tapi arek yo emoh karo rupamu. Enggak milih iku, Bro. Pilihane gak ono ngono kok. Milih rupane ayu klambine apik. Enggak ono pilihane kok. Yo milih sing rupane ayu, mas yo klambine elek. Klambi gak penting. Malah lek wis dadi bojo enakan gak klamben. Kula wangsuli. Apike omah gak mergo bahan bangunane sing apik-apik, bangune entek 10 miliar. Perabotane serba leks, mboten, tapi ditentukan oleh orang yang ada di dalamnya. Sebagus apapun bangunan rumah itu, semegah dan semewah apapun bentuk dan bangunan rumah itu, kalau dalam isinya kambing, namanya tetap kandang. Betul? Mbah ra semangat blas. Sebagus dan semewah apapun bentuk bangunan rumah itu, kalau di dalam isinya sapi, namanya kandang. Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah semewah apapun rumah itu, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Tapi meskipun rumah itu sederhana, kecil, jelek, sempit, wis cilik, elek, ciut, manggone ndukur kali, tapi kalau di dalam isinya keluarga yang bahagia, itu namanya rumah tangga, meskipun rumahnya enggak ada tangganya. Manggil sampean golek kiai model ngene iki angel. Mangkane yo larang. Lah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia itu wa jama'a bainakuma fi khairin, kuncine kudu rukun. Halo. Laman rungokno. Nikah itu awal kebahagiaan hidup berumah tangga. Karena pada dasarnya wong lanang butuh wong wedok ya butuh wong lanang, padha butuhe. Lane begitu dinikahno, atine seneng. Terbukti akeh arek mari nikah iku seneng bahagia. Dan itu terwujud dalam penampilan zahir. Rata-rata arek mari nikah iku yo tambah seger, sing lanang yo ketok tambah ganteng, tambah resik, sing wedok yo ketok tambah montok, tambah ayu. Mergo bahagia. Taman tonton. Dalam kurun waktu 3 bulan setelah nikah, iku kok seger-seger. Manten-manten nanyar ini. Sing wedok yang malah ketok, montok seger sing lanang ya male ketok ganteng rata-rata mergo bahagia mergo seneng tapi yo gak jarang wong mari nikah malah susah ngono ku yo ana ana arek lanang ku jokone yo gowo didukur gagah gak ganteng blengah-blengah bareng mari nikah iso male kuru neng mengi suatu yang ngekel kaya pitik kena pegeringan mergo susah tambah kuru nganti kopi ae lodok keluargane yo kaget nah lho ndasmu kok malah kimpes ngene nak iki lek mau terus-terus nang suwe-suwe kari kuping tok iki ndasmu mergo susah yono arek wedok prawane yo ayu gawe rebutan arek lanang sak kampung saking ayune keboy sunglohai aduhai imut yahut bahenol menomenol semok kemblenok kemontok kementek kementek molek ginyis ginyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong bahenol denok denok debleng bareng mari nikah iso male guepeng mlakune ndeger-ndeger kaya pitik angkrem suatu yang ngekel tadi kena kipas angin guling ada koncoy wahing yang mencelat jadi ini kakean digasai yang baik sing lanang mergo susah lek kepingin bahagia kuncine setunggal rukun Allahumma sholli ala Muhammad maka bangun kerukunan itu harus diutamakan manten kekale membangun kerukunan harus diutamakan Gusti Allah janji wonten hadis qudsi ana salitsu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma syarikahu aku iki ngancani bantu nolong wong loro sing gelem kerja sama dalam kebaikan selama tidak ada pengkhianatan di antara keduanya. Kalau ada dua orang yang mau rukun kerja sama dalam kebaikan, pasti aku temani, kata Allah, pasti aku bantu dan pasti aku tolong selama tidak ada pengkhianatan di antara keduanya, termasuk suami istri. Asal suami istri mau rukun kerjasama dalam kebaikan, pasti akan selalu ditemani Allah, pasti akan selalu dibantu Allah, pasti akan selalu ditolong oleh Allah. Selama tidak ada pengkhianatan di antara keduanya, suami tidak mengkhianati istri, istri tidak mengkhianati suami. Ini mbok paham mbok gak? Tapi kapan ono suami mengkhianati istrinya atau sebaliknya istri yang mengkhianati suaminya, pertolongan Allah akan dicabut. Mungkin duitnya akeh, rezekine lancar, tapi tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dalam hidupnya. Uripe gak kira tenang. Mergo gak rukun. Zaman Nabi Musa biyen niku nate terjadi krisis panjang. 3 tahun gak ada hujan. Ya garing donya. 3 tahun gak ana udan. Wit-witan akeh sing mati, wong yo akeh sing mati kelaparan. Akhirnya Nabi Musa kalih umat niku istisqa njaluk udan nang Gusti Allah. Gak diparingi udan kalih Allah. Istisqa maneh, sik gak dikei udan. Istisqa maneh, sik gak dikei udan. Akhirnya Nabi Musa matur ten Gusti Allah, "Ya Allah, niki pun 3 tahun mboten enten Jawa. Anek digarap ngene terus-terusan, yo gak ana kehidupan ten gene donya. Kula sampun istisqa ping 3 kalih umat kula kok dereng jenengan paringi Jawa. Turene lek nyuwun udan kan istisqa. Kula kalih umat kula sampun istisqa kok dereng jenengan paringi udan." Gusti Allah dawuh, "Musa, istisqa balak-balik awakmu karo umatmu, gak kira tak kei udan. Soale umatmu iku gak rukun, ana sing tukang rasan-rasan, ana sing tukang fitnah, ana sing tukang undat-undat. Ya lambe-lambe sing kudungan iku lho." Wis salah, gak atik salat istisqa. Umatmu klumpukno nang kongkonen rukun. Wis gak atik istisqa engko lak takeki udan. Akhire estu umate dikumpulno karo Nabi Musa. Bareng umate wis kumpul Nabi Musa dawuh, "Pengumuman, iki ana instruksi teko pusat. Lapo kok angel udan? soalnya awakmu kabeh lho do gak gelem rukun, ana sing tukang rasan-rasan, tukang fitnah, tukang undat-undat. Lek kepengin udan nang tobato, sing tukang rasan-rasan prei, sing tukang fitnah undat-undat mandeko ngelat gawe udan karo Gusti Allah. Anjene kepengin udan, akhirnya ya do tobat kabeh do rukun kabeh sepuro-sepuroan. Gak suwe langsung diparingi udan karo Gusti Allah. Makane manteni yang ngono Mas Debi, Mbak Beni. Adik gelem rukun, wis to. Mesti ya udan terus. Tangga-tanggane gak ono sing kodanan nganten wedok ya kepleh terus. Hujan lokal. Wes, cekak dawa-dawa ngajine. Sampeyan gak melu nyangoni gak nek cerewet kok. Kari ngrungokno ae. Resep supaya iso rukun lan uripe bahagia, kula kemutan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Resep mek telu, lek kepengin rukun rukun uripe bahagia, nomor 1 njogo lisan, nomor 2 omahe amba, nomor 3 nangisi kesalahane. Telu niki diterangno tak tinggal mulih. Ya nek diterangno sabar, wis dikai mangan ta gorong. Padha. Oh ya wis ditepakno nek ngono wis anu. Wis ditelaningi wisan gampang kari metune kok. Nyantai wae. Sing pertama jaga lisan. Nyuwun pangapunten, cangkem iki ciut. Tapi bahayane luwih gedhe timbangane jurang sing ngombo. Cangkem iki ciut, iki sing teko tak tonto gak ana sing cangkeme ambane 20 meter. Cangkem ku ciut. Tapi luwih bahaya timbang jurang sing ngombo. Maka ada pepatah, mulutmu harimaumu. Karena mulut santan binasa, karena mulut badan binasa. Hati-hati. Halo. Di dalamnya ada ilat, lesan. Al-lisan kalbun naqurun fasjunhu. Lesan itu anjing galak. Maka penjarakanlah dia, sengkeren, cancangan, kerangkengan, ojo mbok umbar, ojo mbok colno. Ilat iki mbak nang ngene ya. Lemes gak ono belunge, tapi bahayane masyaallah. Kadung cetet. Saking bahayane ilat. Makane karo Gusti Allah dikei pasukan pengamanan khusus. Jumlahnya 32, pangkatnya dukur, jenenge jenderal untu. Itu filosofinya apa? Apa nilatmu kudu meletak sing gak tepak, kudu ngomong sing elek, cokoten. Lah nek untune wis entek ya apa? Ya klamu tono. Artine manten kekalih sesuse ngomong sak ngomong sing ati-ati karena mulut ini sangat berbahaya. Akeh keluarga rukun yo gara-gara omongan, gara-gara cangkem. Akeh keluarga berantakan yo gara-gara cangkem, gara-gara omongan. Maka omong ya hati-hati. Jangan mudah mengenyek dan mengelokkan. Kowe menengo sing ceramah aku kok protes ae. Soale wong dilokno iku gelo senajan nyoto. Wong nang dilokno mesti mangkel, mesti yo cocok. Ana wong ireng nang sampean lokno ireng mesti mangkel. Padahal yo asli ireng. Wong sak desa yo setuju kabeh ngarani ireng. Wis kathik musyawarah kabeh sepakat ngancani ireng sak balung-balunge. Nah sampean lokno ireng mesti mangkel. Makane lek duwe bojo ireng aja dilokno ireng. Mas aku ireng ta Mas, gak dik, samanku manis. Padahal ireng karo manis iku kelire yo padha. Cuma rasane beda. Ngono. Duwe bojo lemu aja mbok lono gembrot. Ya lara atine. Mas, aku lemu ta Mas? Sopo sing ngomong gak, temanku gak lemu, Dik. Montok. Padahal yo awake bunder ser gak ono geret-geretane balas. Tapi nek diarani montok kok terus weneng jentit ngono. Duwe bojo kuru aja mbok lono jegrek. Aja yo langsing ngono. Aku kuru ta Mas, sapa sing ngomong? Samanku langsing. Ngono ya padahal ya balung kelatahan. Melakue kelotak-kelotak. Tapi lak beda rasane. Duwe bojo cerewet, aja mbok lono cerewet. Kon cangkemmu koyo radio bujet ya aja. Sama ledek lek ngomongku renyah, ngono. Duwe bojo ndek aja mbok lono tumpeng. Aja mbok lono ndumbek. Aja pendek, aja unyil, aja. Nyil. Aja. Yo sampean cekling. Beda rasane. Kadang sak tepak ya arek-arek sing bojo ireng nang celok blek. Cari panggilan yang indah. Ngono Mas Debi nun sewu. Ya celok Dek Dinda. Lek perlu ya Mama. Mama Feni. Feni celok Mama ya plengah-plengah. Saking senenge. Mingkem dhuwit mbetar neh tar. Engko Feni-Feni lek nyelok Debi ya ngono ya papa. Debi celok papa mlakune iso mering-mering. Ora ketok apa-apa iso nubruk cagak listrik barang ngono. Sangking senengnya, oh, saiki wis umum ngono iku. Biyen lah nyeluk pak emak iku biyen. Saiki wong kene gak ono nyelukno anak ning bapak mbek emak iku gak ono. Ya papa mama. Ini anake yang ngono, papa kemana ma? Papamu masih ngedos. Di sawahnya Lekmin itu loh. Tahu katanya dua kedok hari ini. Ini mama udah nyambel buat papa. Nah, saiki cekelane wis HP kabeh iso WA-an ambek bojone. Ngarite dipoto sake sakarite klek. Dikirim lewat WA. Alhamdulillah, Ma, papa ngaritnya udah selesai kok. Bentar lagi papa pulang. Sing wedok mau kalah, nduk pawone langsung nyambel iku ya cowek ambek ulek-ulek dipoto. Kirimno nang bojone. Sambelnya udah siap, papa. Mama makanya nunggu papa pulang. Begitu suaminya datang, ya kok udah pulang makan, tadi papa udah ngomong kalau papa ngarinya udah selesai. Ya kalau gitu yuk makan bareng mama yuk. Bentar dulu ma, papa mau ke belakang sekalian, papa mau ngerok teletong. Bung saiki serat dunung aku. Lo masalah omongan ini penting kok. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sapa wong sing iman yang Allah, iman yang dino akhir lek ngomong sing apik. Omongan sing apik iku omongan sing manfaat lan dibutuhno. Ade omongan iku gak manfaat, gak diperlokno, iku berarti omongan gak apik. Tak baleni. Omongan sing apik iku omongan sing manfaat dan dibutuhkan. Kalau omongan itu gak ada manfaatnya dan tidak dibutuhkan, wis atok meneng gak ade ngomong. Ngene iki sampean yo bantal, sampean kok cerewet. Nah, aku diundang mrene dikongkon cerewet kok. Sing gara lari sing mergo cerewet yang ngene iki anggitmu. Tapi insya Allah omonganku kan ono manfaat. Nomor loro, wawasi'ahu baituhu. Omae luas, omae ombo. Sebagus-bagusnya rumah itu adalah rumah yang luas. Seapi-api omahku masing ombo. Sejelek-jeleknya rumah itu adalah rumah yang sempit. Seelek-elek omahku masing ciut. Napi-api omah, omah sing ombo. Makane Mas Debi, sesama lek gawe omah dhewe. Sisan, cok nanggung-nanggung, gawe omah sing ombo. Tanahnya ciut gak masalah. Sing penting omahe ombo. Lho kok pekarangane tonggo? Ya enggak, tanah ciut gak masalah. Sing penting omahe ombo. Lah, omah ombo iku simbol keluarga sing rukun. Keluarga iku apan rukun? Omah ciut ya krasa ombo, omah cilik krasa gede. Tapi keluarga ada gak rukun, omah gede krasa cilik, omah jembar krasa sesek. Gak percaya? Mantu karo marotua iki lho nang rukun. Balene marotua ciut sak meter persegi. Ya dadi longgar. Dadi longgar. Ngomongnya ya enak, marotua ngomong, "Nak, mantuku nak, sampean yo sing sabar duwe marotua kaya bapak." Bapak dadi marotua sakjane ya kepingin nyenengno mantu. Ya kepingin iso nukok-nukokno mobil, cuma ya durung ana duwite. Ya sementara iki lho nak telaten ana iki ana gledhekan iki. Jare mantune bapak ampun ngoten to bapak. Kula mboten mikir ngoten, malah kula dadi mantu niki pengen nyenengno jenengan. Kula nggih pengen saged numbas-numbaske jenengan, nggih numbasno arit ya linggis ya. Gak nak, gak bapak oleh mantu kau ni kewe seweneng. Sami bapak, kula gak ada ngurus pun jenengan kewe seweneng. Rokok genten ngemut. Iso joinan karo marotuwo. Ngono lho. Entapi lek gak rukun coba. Bengi-bengi nak marotuwo lungguh nduk bali. Padahal bali ini jembare lho 100 meter persegi. Marotuwo rokokan jeda-jedur mantu sik tas teko ya. Nyengunguk, nganguk, nginceng nduk bali kok ana marotuwo lungguh. Mencelatok mantune. Balik cengkela ketemu koncone ditakoni lapo bro gak sido mlebu omah ya apa musuhku gurung turu kok ya ngenteni musuhku turu dhisik lho lanang wedok sak bojone suami istri apa gak rukun mbok ambeni lho sak amban-ambane sesek ana ambene sepadha panggung iki lamban tapi lanang wedok sak bojone ate gak rukun ya sesek wong sik tas mapan turu desek-desekan sing lanang nyikut-nyikut rodok mrono kene kok desek desek tay merono tak jejek di sana kok leh kongkong merono gak nang merono jadi dijejek tak merono merono jadi sing betok ya sampeyan sing rodok merono kelekmu gak betai wong kelek ngelok nih das garap ini terus semaput mampu kelekmu akhirnya turu pada depi pipi sing pinggir jam telu bengi yang ceblok bareng pada lamben gila amben era karuan sesek nabi lepan gelem rukun amben ciut kroso jembar ono amben ini setengah meter lo amben yang lanang bingung dek sampai namanya setengah meter lah gak kamut gak itu ruang loro yang itu ya temenang ya kamut mas kok ada gak kamut ya kamut kok yang lanang tambah bingung nah, caranya ya apa dek ya diakal sih mas jadi orang ini rukun nih gak kentian nakal ya diakal mas ya kayak ingin aneh itu ya sama gak dukun aku gak ngisar ya kamut kok padahal lumuk setengah meter mergoru mus kate maghrib iki yu nomor 3 wa baka ala khati'atihi nangisi kesalahane soalnya kabeh wong iku mesti duwe salah gak ana wong sing sempurna kecuali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saapi-apike wong mesti ana eleke leres kabeh wong mesti duwe salah. Ibarat kata pepatah, tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, tiada hidung yang tak berupil, dan tiada entut yang tak basin. Sopo sing gak duwe salah iku sopo? Sopo sing gak ana eleke liyane Kanjeng Nabi, gak ana kabeh mesti duel, mesti ana kekurangane. Ngono, kadang wong wedok ku oleh ayune. Tapi liyane gak oleh, ana lho ngono ku, rupane wayu, gak nyacat, wayu, tapi cerewete gak betahi. Apa nek sampe ngomongi gak ana komane, gak tau kentekan kamu, sampe kata-kata. Rupane ayu, wis ngono iku. Ana wong wedok ku rupane wayu, ya gak cerewet, tapi loro-loron. Diluk-diluk nyontekno. Sing lanang ya pegel dandakno. Apa nate gawe ngono ya diitung sik duwe cukup tak gak gawe sontek. Nganti mlakune sayek-sayek kakean cublesan. Rupane ayu. Ana wong wedok rupane gak ayu, ya elek, tapi sehat, nang kuat. Apa-apa digotongi kabeh. Nanti bekal kas omah yuk bersih diusungi kabeh. Rupane gak ayu tapi sehat. Elek rupane tapi sehat. Gak tau loro. Sehat. Mungkin nek beledek yang muruk kok. Yang lanang yuk gobek-gobek. Bojoku ki wong talogam. Sambil beledek kok muruk. Wong lanang yang ngono bu. Kadang oleh gantengnya rupanya ganteng tapi gak kablek duwe nyambut gay gak tau tepat dagang ya rugi maklaran ibu cuci uang rupanya ganteng lumayan kena ke sawang-sawangan anak wong lanang rupanya gak ganteng yang jemburis rembes tapi duitnya wakai lumayan kena gaya pesugihan orang-orang yang lengkap komplit sempurna api anak wong lanang kebut didukur dawa tapi modelnya lemes, melur oleh dawane tapi melur gulir-gulir rasumbut karo dawane dawa nang lemes mosok nyangkeng beras 5 kilo ing guling. Ana cilik wong lanang cilik tapi kuat, nempo winter penekan. Celengkrik celengkrik celengkrik. Wong cilik tapi pop winter menek. Apaan wis menekne gak gelem mudun. Dikongkon mudun, mudun, mudun ngono ku sik gandul, gandul. Nyenengno modele. Padahal cilik pinter penekan. Yo meneke mung benakno genteng. Yo benakno anten, yo antene TV, yo antene dhewe. Yo. Kula sampean kudu sadar nek kula sampean iki wong jenenge wong iku mesti ana salahe. Nggih napa nggih? Halo. Jawaben ta, jenenge wong iku mesti ana salahe. Nah, kula sampean kudu sadar nek kula sampean iki wong bojone ya wong marotuane ya wong dulure ya wong kancane ya wong tanggane ya wong kabeh mesti duwe salah. Mulane sampean lek pengin bojo sing gak ana salahe, ya aja rabi wong. Ya gedebok iku telaten ana. Zaman pengen duwe marotua sing gak ana salahe ya aja gelek marotua wong. Woi. Woi. Pengen kanca sing gak ana salahe ya aja kancaan karo wong, kono sing urip yo ngene tengah ora-ora ana. Dadi ketua suku blekok ta apa kono. Apan kancamu wong kumpulanmu wong mesti ana salahe kudu gelem nyadari. Wong salah iku elek, tapi luwe elek maneh wong salah sing gak gelem ngrumangsani salahe. Niku paling elek-elek wong. Kita punya salah, maka tugas kita adalah introspeksi diri, memperbaiki, melakukan perbaikan-perbaikan dan perbaikan. Jangan lupa mohon petunjuk. Donga dateng Gusti. Donga niku penting Mas Devi, addu'a mukhul ibadah. Donga niku sungsume ibadah, saripatine ibadah, inti sarine ibadahku ya donga. Allah janji ud'uni astajib lakum. Donga sira kabeh nang ingsun mesti tak turuti, mesti tak sembadani. Cuma Bapak Ibu jamaah sekalian khususnya mantan kekaleh, bentuk ijabah Allah itu kadang-kadang enggak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita berdoa kepada Allah minta A, tapi kadang-kadang sama Allah enggak dikasih A, dikasih B. Kenapa? Karena menurut Allah yang terbaik buat kita itu B, bukan A. Kalau kita dikasih A sesuai dengan permintaan kita, kita bisa celaka. Makanya dikasih B karena itu yang terbaik. Yang paham boh enggak? Gak dituruti sesuai kehendak niku bukan berarti gak disayang. Misale, anak zaman sik kelas 3 SD njaluk nukokno sepeda motor. Ngono ku sampean tukokno tak gak? Ditumbasaken apa mboten? Adek sampean turuti berarti sampean gak sayang anak, jenenge itu justru mencelakakan anak. Warek sik kelas 3 SD tukokno sepeda motor. Gak ditukokno sepeda motor, tukokno sepeda ontel mini. Nah, makanya yang terbaik untuk anak kelas 3 SD bukan sepeda motor, tapi sepeda ontel. Tukang sepeda motor, gak sampai saulan modar anakmu. Makanya kadang-kadang zaman jomblo jaluk soge karo Gusti Allah gak dikei. Kok pancet melarat ae. Soalnya zaman nek dikei soge iku zaman tambah bahaya. Malah pilek. Kan kadang-kadang dikei tapi dalam bentuk lain bahkan nilainya lebih banyak. Saleh ana wong kene ndonga nang Allah njaluk dhuwit 300 juta. Ya Allah kula nyuwun dhuwit 300 juta. Akhirnya karo Allah gak digawe rupa dhuwit 300 juta. Digawe dalam bentuk lain nilaine luwih akeh. Tapi sampean gak ngrasakno. Halo. Sampean ki ngrungokno ta gak? Jarene Gusti Allah ngene, wis iki wong ndi to ki desane iki? Wong tambak boyo iki gak tak kei duit 300 juta, engko lek tak kei duit 300 juta bahaya iki wong lanang tambak boyo iso rabi maneh kok. Gak tak kei duit 300 juta bahaya, gak apik dadine. Ha iki ndo ngene lauhil mahfudz ana catetan. Wong tambak boyo sing njaluk duit 300 juta mau kecelakaan sak keluarga wong 5 bareng kecelakaan. Brus. Lapo? Kecelakaan bareng crut nyo. Kecelakaan nopo. Eh, gue nggawa nang rumah sakit entek biaya 500 juta. Gusti Allah dawuh nang malaikat, ya malaikat pun tambah boyo ki aja dikeki duit 300 juta. Bahaya. Iki lho catetan kecelakaan ndok Lailul Mahfudz buseken ku nilaine 500 juta. Luwe akeh. Understand? Understand? Ngono ku ana sing gremeng wong tambah boyo. Lah iya. Wong kafir-kafir iku gak tau salat. gak kenal Gusti Allah uripe nduk donya kok soge-soge. Kene sing salat bendina pancet melarat ae. Padahal nek ndonga ya ket biyen Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubaraka. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan rezeki ingkang jembar, ingkang luas, ingkang halal, ingkang manfaat, ingkang barokah. Mengko asline lak ndonga njaluk sugih sakingane bahasane diperhalus. Gayane nyuwun rezeki ingkang halal, ingkang jembar, ingkang barokah. Asline ku ya, ya Allah, kula nyuwun sugih. Tapi ya dialus-alusno bahasane. Lah yang mana yang ini lendungo, kok gak suge-suge, sholat kok gak suge-suge. Lah orang kafir-kafir kok gak tahu sholat, gak kenal Gusti Allah kok suge-suge. Bapak ibu jamaah sekalian, khususnya mantan kekali. Lek ono wong kafir, uripin duk-duknya suge, harta benda, gak usah iri. Sama dengan ono, Gusti Allah kadung janji. Sopo wonge nglakoni apik dibales apike, sopo wonge nglakoni elek dibales eleke. Gak peduli wong mukmin, gak peduli wong kafir. Pokok nglakoni apik dibales apike, pokok nglakoni elek dibales eleke. Dan iki kula takon sampean jawab, wong kafir niku saged nglakoni apik napa mboten? Saged. Sampean misale mlaku, tiba kebreset, glundung, mburi sampean wong kafir. Iki wong kafire iso nulung sampean napa mboten? Saged, iku jenenge wong kafir nglakoni apik, ngono ku dibales karo Gusti Allah. Lah balesane langsung dikekno nduk donya. Desa kene gawe pengajian, terus ana wong kafir gak tau salat, melu dadi panitia, noto panggung, noto terop, noto kursi. Iku yo nglakoni apik wong kafir mau, dibales karo Gusti Allah. Balesane langsung dikekno nduk donya. Ana wong kafir sosialnya tinggi, loman karo tangga-tanggane sing gak duwe. Iku yo nglakoni apik wong kafir mau, dibales karo Gusti Allah. Balesane dikekno nduk nggone donya. Mula aja kaget lek wong kafir nduk donya iki soge-soge. Taman mungkin takon, lapo wong kafir kok balesan nabi langsung dikene nduk donya kabeh. Ya meneh nduk akhirat Gusti Allah cek gak ada mikir. Aku oleh bocoran ngono. Sakene kabeh nggone donya meneh nduk akhirat gak ada mikir. Soale lek gak dikene kabeh nggone donya, iki meneh nduk akhirat wong kafir iso nuntut. Ya Allah Gusti, jenengan pun dawuh lho ya. Biyen jarene sapa sing nglakoni apik dibales apike. Kula biyen nggone donya ku nglakoni apik ngene ngene ngene ngene ngene. Durung oleh balesan sak niki kula jaluk. Ngono, mangkane karo Gusti Allah dikekno kabeh nggone donya, mene wong kafir gak iso nuntut. Nomor loro dikekno kabeh nggone donya karo Gusti Allah, sok nduk akhirat Gusti Allah gak nek mikir bales wong kafir karing gibeng eto. Lah nek wong mukmin-mukmin kaya wong tambak boyo kaya jenengan ngene iki nglakoni apik kadang-kadang balesane gak dikekno nggone donya. Lha apa? Soale Gusti Allah sayang karo jenengan. Gusti Allah cinta karo jenengan. Lho cinta kok gak dikekno? Ngene, Bro. Iki lek balesan apike wong tambak boyo iki dikekno nduk donya, emar. Engko wong tambak boyo ngrasakno nikmat mek dilu wong uripno donya mek dilu ae. Jare Gusti Allah ngene, wis gak balesan apike wong tambak boyo gak takekno nggone donya. Emang engko wong tambak boyo ngrasakno nikmat nek dilu gak takekno nduk donya, wong urip nduk donya mek dilu ae. Sok takekno nduk akhirat, takekno nang swarga. Wong tambak boyo cek ngrasakno nikmat sak lawase lawas. Cek ngrasakno bahagia sak teruse. Lah nek dikekno nang donya ngrasakno mek dilu, mangkane wong kafir-kafir ku dikekno nang donya enake ben dirasakno nduk donya, meneh nduk akhirat nyonyor-nyonyor. Lah nek sampean sampean niki balesan apike gak dikene nduk donya karo Gusti Allah. Eman, engko sampean ngrasakno mek dilu, ditabung sok dikene nduk ngene swarga. Mangkane sementara sampean digawe melarat. Soale ngapunten nggih, balesane dikene meneh nduk swarga. Lho iki tak sampekno tujuanku kanggo menghibur sing kere-kere iku. Ngene kadang saya ono sing protes. Lah nek ancen ngono, lah saiki kiai-kiai kok soge-soge, omahe apik-apik, mobilnya ya apik-apik, bojone rata-rata ya ayu. Mangane enak itu mulya-mulya nang wong jare balesane dicen untuk akhirat. Lah kiai kok ndunyo kok soge-soge. Apa-apa duwe. Ngapunten. Kiai nduk nggone donya kok soge, sebab kiai iku tabungane nduk akhirat wis akeh. Duwe tabungan tahajud, witir, qiyamul lail, duwe tabungan wiridan, duwe tabungan jihad berjuang ning dalane Allah, duwe tabungan ngramut santri. Ya pantes lek sebagian bonuse dikekno nduk nggone donya, soalnya nduk akhirat wis akeh. Mangkane lek ana kiai sugih sampeyan aja iri. Dalane golek duit yo gampang, ngomong sak jam ngene wis ketok oleh. ngalang-ngalai lehmu macul petang wulan. Ayo sapa sing kate bantah munggah. Oh yo nyatane ngono iku anjene. Makane sementara nikmatilah kemelaratanmu. Lho sampean lek kepingin nasibmu koyok para kiai, amaliyahmu yo tiru para kiai. Bengi wayahe wong turu, tangi yo wudu, tahajud, witir, dikir, kuwata. Dapuramu. Jaluk sugene tok gak gelem tiru kelakuane. Saman lek kepingin kaya para kiai ku yo amaliyahe para kiai tiruen. Ya wis wis magrib iki. Kurang ta? Ayo kapan-kapan ngundang mamane. Iki sangkingane Mas Debi niki staf karo SDM Polda Jatim. Wingine wis tau ngundang di omah gak iso. Terus pesene almarhum Bapak Ibu, yo yo apa kudu nekano Anwar Zahid. Ngono, gek iki merupakan wasiat, makanya aku teko. Go kita kirimi Fatihah datang almarhum Bapak Ibu Mas Devi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terus ndonga niku ora kudu bahasa Arab, anggitmu ndonga sing mandi iki sing bahasa Arab ae. Ngomong sak omong bahasa Arab kaya tau urip ndok Arab 50 taun. Ndok warung kate bayar kopi yo bahasa Arab. Pinten bu kopine 10000 bayari yo kang billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim niki duwite bu 10000 akhire disusuki 7000 nampani susuk yo niki susuke bahasa Arab meneh alhamdulillahirabbil alamin yo bakule yo katut ketularan ngelus dodo karo maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun ndak. Doa yang paling didengar Allah, bahasa yang nyampe ke Allah itu bahasa hati. Pokoknya ndonga sing teko hati, pakai bahasa hati. Ngene sampean dongane sing mandi niku wong sing ahli wiridan nanti-nanti cekelane tasbih. Nang tasbih sing digawa imah kaya umume wong cilik-cilik teko kayu. Dia gak dhewe kelopo direntengi. Gak, donga sing mandi pakai bahasa hati. Pun kapan-kapan kula terangno meneh lek diundang meneh iki sekate magrib iki. Sareng-sareng donga kurang-kurang sampeyan gurung mangan ngono kok ya. Aku mari ngene yo ngaji maneh yo. Sampeyan kurangen yo melu aku. Oh ya, muga-muga Mas Debi sekalian Mbak Feni saged bentuk keluarga ingkang samaraba, sakinah mawaddah rahmah dan barokah. Dadi jejodohan sing langgeng mboten namung teng donya mawon ngantos mbinjang wonten swarganipun Allah. Kados yang diabadikan dalam surah Yasin, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un bi barakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lak wa baraka 'alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Barikallahumma li hadzal 'arus wa zawjatihi fi 'amarihima warzuqhuma ya Allah wa jama'a bainahuma 'ala khair. اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة وسكينة وبركة ووفقهما لطاعتك وطاعة رسولك وارزقهما ذرية طيبة. اللهم أصلح ذات بينهما مع الأعمال وألف بين قلوبهما مع الإيمان وأكثر أولادهما مع الصالحين ولا تجعل بينهما فتنة وفرقة وخصومة وعداوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وإياهما إيمانا كاملا ويقينا صادقا ليس بعده كفرا رحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والدنيا والآخرة وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا وعمرا طويلا وبدنا صحيحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاطينا والعافية وحياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد.